anak kami dihias lingkar putih bertanda suci merah putih lambang cinta silaturahmi itulah arti lambang kebanggaan kami majelis politik Habib Jaafar Al-Jufri. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allah la ilaha illallah. Bersatulah kami menjadi saudara lahir majelis untuk tua dan muda. Biasa kau sebut Jaafar Walia. Allahu Allahu Allahu Allah Allah Allah la ilaha illallah. Allahu Allahu Allahu Allahu Muhammad Rasulullah. Bersalawatlah pada Nabi Muhammad, bersalawatlah agar engkau selamat. Bersalawatlah tapi tetap berakhlak. Bersalawatlah agar maksiat meninggal. Allahu Allahu Allahu